dunia politik penuh dengan intrik. Cubit sana, cubit sini, itu sudah lumrah. Seperti orang pacaran, kalau gak nyubit gak asik. Dunia politik penuh dengan intrik. Kilik sana, kilik sini, itu sudah wajar. Seperti orang adu jangkrik, kalau gak ngilik gak asik. Rakyat nonton jadi supporter, kasih semangat jagoannya. Walau tahu jagoan yang ngibol, walau tahu dapur gak ngebul. Dunia politik, dunia bintang, dunia hura-hura para binatang, berjoget dengan asik. Dunia politik punya hukum sendiri. Colong sana, colong sini, atau colong-colong. Seperti orang nyolong mangga, kalau gak nyolong gak asik. Rakyat lugu kena getahnya, buah mangga entah kemana. Tinggal biji, tinggal kulitnya, tinggal mimpi ambil hikmahnya. Dunia politik, dunia bintang, dunia pesta pora para binatang, asik gak asik. Politik memang asik gak asik. Kadang asik, kadang enggak. Di situ yang asik katanya. Seperti orang main catur, kalau gak ngatur gak asik. Pion bingung gak bisa mundur, pion-pion gak mungkin kabur. Menteri luncur, kuda dan benteng, galaknya melebihi raja. Raja tenang, gerak selangkah, sambil menyematkan hadiah. Rakyat nonton jadi supporter, kasih semangat jagoannya. Walau tahu jagoan yang ngibul, walau tahu dapur gak ngebul. Dunia politik, dunia bintang, dunia hura-hura para binatang, berjoget dengan asik. Rakyat lugu kena getahnya, buah mangga entah kemana. Tinggal biji, tinggal kulitnya, tinggal mimpi ambil hikmahnya. Dunia politik, dunia bintang, dunia pesta pora para binatang, asik gak asik, asik gak asik politik, asik gak asik politik, asik gak asik, asik gak asik.